Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bidin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah binikmatillah tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan manhaj salaf dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf buah karya Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Yang terakhir sampai di mana, Pak? Bab yang ke-8 berkaitan dengan prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Sampai prinsip yang keberapa yang terakhir? Yang terakhir prinsip yang kelima ya, berdakwah kepada ittiba, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan memerangi taklid buta. Ini sudah kita bahas semuanya ya. Berarti kita masuk kepada prinsip yang keenam, yaitu memerangi bid'ah dan beragam pemikiran dari luar Islam yang masuk ke dalamnya. Bisa dilihat di halaman 309. Di halaman 309, muallif atau pengarang kitab ini menjelaskan prinsip yang keenam, yaitu memerangi bid'ah dan beragam pemikiran dari luar Islam yang masuk ke dalam agama ini. Yakni terlebih dahulu tentunya muallif atau pengarang kitab menjelaskan tentang definisi bid'ah. Apa itu makna bid'ah? Nah, ini perlu kita jelaskan kembali. Perlu kita ingatkan kembali karena banyak orang-orang yang tidak faham, tidak mengerti dan bahkan tidak bisa membedakan mana itu bid'ah, mana yang bukan bid'ah, lantaran memang tidak faham tentang definisi bid'ah. Tidak mengerti tentang definisi dari bid'ah itu sendiri. Pengertian bid'ah secara etimologi, secara bahasa adalah al-ikhtira', yakni mengadakan suatu yang baru, yang belum ada contoh sebelumnya. Yang belum ada contoh sebelumnya. Nah, ini makna bid'ah secara bahasa, secara etimologi. Kemudian makna bid'ah secara syar'an atau istilahan atau terminologi, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala yang wafat di tahun 790 Hijriyah, ini ulama Islam abad ke-8 Hijriyah, dalam kitabnya Al-I'tisam Beliau mengatakan, al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi asy-syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Artinya, bid'ah adalah cara baru dalam agama, yakni dalam urusan agama, yang dibuat-buat menyerupai atau menandingi syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya ulangi, bid'ah menurut Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, kata beliau, bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat-buat menyerupai syariat, yakni menyerupai ajaran Islam itu sendiri, menandingi ajaran Islam itu sendiri dengan maksud untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu kita garis bawahi di sini, yakni kalimat yang pertama, tariqatun fid dini, satu cara, satu jalan dalam urusan agama. Nah, ini perlu diingat. Dalam urusan agama artinya apa? Bahwa bid'ah ini ya tidak berkaitan dengan urusan dunia. Seperti teknologi misalnya. Atau hal-hal lain yang berkaitan murni dengan urusan dunia, maka tidak tergolong dari makna bid'ah. Ya. Jadi bid'ah ini jelas berkaitan murni dengan urusan agama. Ya, dengan urusan agama. Contoh, yakni misalnya orang pergi haji di zaman sekarang dengan pesawat. Ya, dengan pesawat. Berarti pesawatnya adalah murni urusan dunia. Enggak ada urusan agama dari ya masalah pesawat itu sendiri. Karena pesawat dibuat dengan teknologi. Dibuat dengan teknologi, murni urusan dunia. Artinya bahwa jamaah haji pergi ke tanah suci dengan pesawat, berarti ini bukan bid'ah. Bukan tergolong dari urusan agama. Ya. Jadi bukan bid'ah pesawat itu sendiri. Ya, atau pengeras suara ini, atau teknologi yang antum lihat ini. Ya, alat perekam dan lain sebagainya, handphone dan lain sebagainya. Maka jelas itu semua adalah murni urusan dunia, tidak ada kaitannya dengan urusan agama. Kalau urusan dunia, sifatnya adalah tauqifiyah, yakni diserahkan kepada yakni ahlinya masing-masing, diserahkan kepada pakarnya masing-masing. Tauqifiyah. Ya, tauqifiyah. Adapun sifat dari urusan agama adalah tauqifiyah. Ini mirip-mirip, ucapannya mirip-mirip tapi tulisannya berbeda. Saya ulangi, untuk urusan dunia sifatnya adalah taufik, taufiqiyah, taufik. Ya, taufiqiyah. Yakni diserahkan kepada akal ya, ahlinya masing-masing, pakarnya masing-masing. Taufiqiyah. Sedangkan urusan agama sifatnya adalah tauqif. Tauqif, qaf, tauqifiyah, tauqifiyah, yakni berhenti hanya pada dalil saja, apa kata Al-Qur'an, apa kata hadis, itulah urusan agama. Itulah disebut dengan urusan agama. Ya, sifatnya adalah tauqifiyah. Dari kata, dari asal kata waqafa, berhenti, yakni berhenti pada dalil. Tapi untuk urusan dunia, taufik, ya, taufik, yakni diarahkan kepada ahlinya, ya, diarahkan kepada pakarnya begitu. Nah, inilah perbedaan antara ya urusan dunia dengan urusan agama. Jadi sudah berbeda. Ya, tidak berjumpa satu dengan yang lain. Jadi kembali kepada definisi tadi, yakni bid'ah adalah kata Syekh Al-Imam Asy-Syatibi, tariqatun fid dini, suatu jalan, suatu cara dalam urusan agama. Ya, murni ya, urusan agama ini. Kemudian bagaimana? Mukhtara'ah, yang dibuat-buat, yang diada-ada. Apakah ditambah-tambah atau dikurang-kurangi, itu maknanya begitu. Ya. Kemudian tudahi asy-syar'iyyah, yang menyerupai, mirip atau menandingi dari syariat agama Islam itu sendiri. Jadi kalau dilihat sekilas kok mirip agama. Sekilas ya seperti yakni agama begitu. Ya. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalagha fi at-ta'abbud lillahi subhanahu, yang tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah secara berlebihan. Nah, inilah ya definisi bid'ah yang sempurna yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Ini harus difahami nih. Definisi ini harus betul-betul difahami. Kalau tidak faham, ya, apalagi gagal faham, nah ini berbahaya. Ya. Kemudian yang kedua di sini berkaitan dengan bid'ah, muallif kitab menjelaskan tentang macam-macam bid'ah. Ya, ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhafiyah. Bid'ah hakikiyah artinya yang tidak memiliki dalil sama sekali. Itu hakikiyah namanya, bid'ah hakikiyah yang tidak memiliki dalil sama sekali. Baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bid'ah idhafiyah, ini kebalikannya. Yakni yang memiliki ya asal muasal namun ada penambahan misalnya, ditambah-tambah gitu ya. Asalnya ada namun ditambah-tambah ya, atau ya caranya dimodifikasi misalnya dan seterusnya. Ya, ini berkaitan dengan idhafiyah. Nah, sekarang kita akan berikan contoh dari masing-masing ya, yakni bid'ah tadi. Yaitu tentang bid'ah hakikiyah yang tidak ada contohnya sama sekali. Misal yang dimunculkan misalnya oleh ya orang-orang Syiah ya Sabaiyah. Orang-orang Syiah misalnya. Ya. Ya, ini berkaitan dengan akidah-akidah mereka itu. Jelas akidah-akidah Syiah tidak ada asal usulnya sama sekali dari agama Islam. Ya, dari agama Islam. Ya, misalnya ya, mereka meyakini ya bahwa Ali bin Abi Thalib lebih berhak menjadi khalifah setelah Rasul wafat. Adapun Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma telah merampas haknya Ali bin Abi Thalib. Ini tidak ada sama sekali. Ini tidak ada sama sekali dalam Al-Quran, tidak ada sama sekali dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syubhat mereka ini merupakan bid'ah mereka, bahkan menjadi keyakinan mereka itu, menjadi akidah mereka itu. Ya. Atau dengan sebab itu pula mereka melaknat ya, yakni Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab. Ini bid'ah mereka. Ini bid'ah dalam akidah mereka ini, bid'ah hakikiyah atau akidah-akidah mereka lainnya. Ya, akidah-akidah mereka lainnya yang jelas ya tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sebagai contoh. Atau akidahnya kaum disebutkan di sini Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun tidak ada jelas. Tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka bid'ah kaum Jahmiyah ini adalah bid'ah hakikiyah. Ya. Bid'ah hakikiyah murni dari mereka sendiri. Mereka buat-buat itu. Ya, murni dari mereka sendiri. Tidak ada dasar dari Al-Quran. Dan tidak pula dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian adapun contoh dari bid'ah idhafiyah ini banyak sekali. Bid'ah idhafiyah seperti misalnya yang dilihat oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ya di Kufah ya. atau yang di sekitarnya berkaitan dengan orang-orang yang berzikir dengan kerikil. Mereka berzikir dengan menggunakan apa? Kerikil. Apanya yang dikritik di sini oleh sahabat yang mulia ini, Ibnu Mas'ud? Apanya? Nah, yakni yang dikritik oleh Ibnu Mas'ud itu adalah caranya, bukan zikirnya. Ya, karena zikirnya itu ada dasarnya. Ada asal-usulnya dari Quran atau hadis Nabi. Yang dibantah, yang dikritik oleh Ibnu Mas'ud adalah kaifiyahnya, caranya itu dengan kerikil, bukan dengan jari-jari. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir ya dengan jari-jari beliau. Nah, jadi ini adalah bid'ah idhafiyah yang asal-usulnya ada contoh dari Nabi, namun ditambah-tambah, dimodifikasi ya dan seterusnya oleh sebagian orang seperti tadi contohnya, dan ini langsung dikritik oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Atau seperti zikir berjamaah misalnya juga. Ya. Ya bukan zikirnya itu yang ditolak, tetapi kaifiahnya, caranya itu dengan berjamaah yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dipimpin oleh seorang misalnya, yang lain mengamini misalnya. Ya. Ya setelah salat fardu misalnya. Ini tidak ada contoh. Ini tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan masih banyak lagi berkaitan dengan bid'ah idhafiyah ini, ya, bid'ah idhafiyah. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga berkaitan dengan bid'ah, yakni larangan berbuat bid'ah dalam agama. Ya, larangan berbuat bid'ah dalam agama. Apa dasarnya? Kita lihat dari Al-Quran, kemudian dari hadis, kemudian perkataan dari para sahabat sendiri, ya, dan ulama salaf lainnya. Yang pertama, dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, di sini dibawakan dari surat Al-Hadid, ayat 27, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Artinya, mereka mengada-adakan rahbaniyah padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Rahbaniyah adalah bid'ah yang dilakukan oleh pendeta Nasrani, yaitu dengan cara membujang. Ya, membujang untuk selamanya, tidak menikah, jomblo abadi. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini dari mana ini mereka buat? Nah, ini mereka sendiri yang buat-buat. Tidak ada aturannya dari Injil, ya, dan tidak boleh dalam agama Islam tentunya hal ini. Nah, ini makna rahbaniyah. Ya, rahbaniyah. Maka hal ini ya pernah didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salah seorang sahabat Nabi, ya, ketika itu ada tiga sahabat, ya, datang kepada istri Nabi dan bertanya tentang bagaimana sih, ya, bagaimanakah yakni ibadah-ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dijelaskan tentang ibadahnya Rasulullah kepada mereka, mereka bersikap apa? Taqalluha, disebutkan dalam hadis seperti itu. Yakni mereka, yakni merasa bahwa ibadah mereka selama ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadahnya Rasul. Maka sahabat A mengatakan apa? Kalau begitu, di malam hari saya akan pergunakan sepenuhnya untuk ibadah dan tidak akan tidur. Kemudian sahabat B mengatakan, ah, kalau begitu saya akan berpuasa tiap hari, atau disebut dengan siyamud dahar. Puasanya tiap hari begitu, tiap hari puasa begitu, ya. Kemudian sahabat C mengatakan, ah, kalau begitu saya akan fokus beribadah dan tidak akan menikahi wanita. Lalu hal ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi bersabda kepada mereka, amma wallahi antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah yang berkata begini dan begitu? Amma wallahi ana atqakum billah. Demi Allah, saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya di malam hari, ya, salat dan tidur di malam hari. Dia memberikan, yakni hak kepada fisik untuk istirahat, kan begitu. Kemudian, saya berpuasa, saya pun berbuka. Kemudian, wa atazawwajun nisa, saya pun menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati, falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, yakni cara aku beragama ini, maka bukanlah tergolong dari golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak dibenarkan untuk menjalankan rohbaniyah membujang selamanya, ya, ini tidak dibenarkan. Ya, atau begini. Misalnya, ya, ada yang terkena musibah, ya, istrinya meninggal misalnya, lalu menjadi duren, apa duren? Duda keren, ya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun jadi duren. Apa manfaat seperti ini? Apa manfaat seperti ini? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ketika Khadijah wafat radhiyallahu taala an, dalam sebagian kitab sirah dikatakan 3 hari setelah Nabi setelah Khadijah wafat, ya, beliau menikah dengan Saudah. Beliau menikah dengan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak yakni dalam kesendiriannya terus-menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam segera menikah dengan, ya, wanita yang kedua, yaitu Saudah binti Zam'ah di zamannya itu radhiyallahu taala anha. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua bisa dilihat dari surat Al-Maidah 3, ayat yang sering kita dengar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Artinya, pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Jadi ayat yang mulia ini kapan turun? Kapan turun kepada Nabi? Yaitu ketika, ya, sedang wukuf di padang Arafah hari Jumat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin sedang wukuf di padang Arafah, ya, hari Jumat tahun ke-10 Hijriyah. Ya, kira-kira 3 bulan setelah itu Nabi wafat. Ya, kira-kira 3 bulan setelah itu, setelah Nabi wukuf, Nabi wafat, ya, sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ada himbauan dari DKM untuk para jamaah seluruhnya untuk merapat. Ya, untuk merapat. Yang laki-laki, Pak. Bapak, merapat-merapat, Pak. Maju. Baik. Berkaitan dengan ayat yang mulia ini, ada seorang Yahudi berkata kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an. Apa kata Yahudi ini kepada Umar Al-Khattab? Innakum taqra'una ayatan fi kitabikum. Law 'alaina ma'syaral yahudi nazalat lattakhadna dzalikal yauma 'ida. Sungguh kalian umat Islam membaca satu ayat dalam Quran kalian. Seandainya ayat tersebut turun pada agama kami, maka hari turunnya ayat tersebut akan kami jadikan sebagai hari raya. Lalu Umar bertanya, ayat apa yang kau maksud? Ayat apa yang kau maksud? Si Yahudi, ya, menjelaskan ayat tersebut adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum ila akhirih. Ya, maka Umar mengatakan kepada si Yahudi ini, sungguh saya mengetahui. Ya, sungguh saya mengetahui kapan turunnya ayat tersebut kepada Nabi, ya, Sedang apa Nabi? Saya mengetahuinya. Yakni Nabi sedang mengerjakan wukuf di padang Arafah pada saat, ya, pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Nah inilah, ya, keterangan dan pengetahuan dari Yahudi tentang ayat yang mulia ini, yang menjelaskan bahwa agama Islam itu sudah sempurna. Ya, agama Islam sudah sempurna. Dan makna sempurna adalah tidak bisa lagi ditambah-tambah, apalagi dikurang-kurangi. Ya, kalau ditambah, ya, tidak dikatakan sempurna lagi. Atau tidak akan tertampung lagi. Tidak akan diterima lagi, kan begitu. Karena sudah sempurna. Atau, ya, sebahagian ajarannya dikurangi, maka tidak akan dikatakan sempurna lagi. Bukan sempurna lagi, kan begitu. Nah inilah berkaitan dengan ayat yang mulia ini. Kemudian Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ya, menjelaskan tentang ayat yang mulia ini. Apa kata beliau? Dengan tegas beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yarah hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhirih fama lam yakun yawma idzin dina fala yakun al-yawma dina," kata beliau rahimahullahu ta'ala, imam negeri Madinah, salah seorang guru Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, menegaskan di sini, kata beliau rahimahullah, barang siapa, ya, berbuat bid'ah dalam agama Islam dan beranggapan, ya, berkeyakinan bahwa bid'ah tersebut baik, ini mungkin dianggap baik menurut akalnya, perasaannya, maka sungguh, sungguh ia telah menuduh bahwa Nabi telah berkhianat di dalam menyampaikan risalah, karena Allah telah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," dan seterusnya. Maka kata beliau, ya, pada saat diturunkannya ayat tersebut yang bukan termasuk ajaran Islam, maka pada hari ini pun juga bukan termasuk ajaran agama Islam, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi inilah keterangan dari Imam Malik, ya, Imam negeri Madinah rahimahullahu ta'ala. Nah, ini pernah datang seorang kepada Imam Malik, "Wahai Imam, ya, dari mana saya memulai ihram haji atau umrah?" Tentu jawaban Imam Malik adalah, "Silakan engkau mulai dari Dzul Hulaifah, Bir Ali sana. Engkau mulai miqat itu dari Bir Ali, ya, atau Dzul Hulaifah." Apa kata orang ini? "Saya ingin memulai ihram dari Masjid Nabawi ini, wahai Imam." Dari Masjid Nabawi ini, ya. Apa kata Imam Malik? "Jangan kau lakukan." Ya. "Jangan engkau lakukan," kata orang ini, "wahai Imam, saya hanya menambah beberapa kilo saja. Saya hanya menambah beberapa kilo saja, beberapa mil saja begitu." Ya, kata Imam Malik, "Jangan kau lakukan perbuatan seperti ini, ya, karena perbuatanmu ini jelas-jelas menyelisihi, ya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Nah, begitulah kurang lebih singkatnya. Beliau mengatakan kepada orang tersebut, "Engkau menyelisihi sunnah Rasul, engkau menyelisihi agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Arti bahwa engkau berbuat bid'ah ini, engkau berbuat bid'ah seperti ini, kan begitu? Tidak boleh, ya, engkau, ya, memulai ihrammu ini dari Masjid Nabawi ini. Ya, mulailah dari Bir Ali sana atau Dzul Hulaifah, sebagaimana Nabi memulai ihram, ya, umrah atau hajinya dari Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Ini langsung di zaman beliau, ya, ada orang berkata seperti itu dan langsung beliau cegah perbuatannya itu. Karena jelas-jelas perbuatannya itulah bid'ah, menyelisihi contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di sini dibawakan keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir mengenai ayat tadi, ya. Paragraf yang paling bawah di sini di halaman 312. Al-Hafidz Ibnu Katsir yang wafat di tahun 774 Hijriah mengatakan, "Ini merupakan nikmat Allah Ta'ala terbesar yang diberikan kepada umat ini tatkala Allah menyempurnakan agama mereka, sehingga mereka, ini umat Islam, tidak memerlukan lagi agama lain, tidak memerlukan agama lain, dan tidak pula nabi lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat ini tidak lagi butuh kecuali kepada agama Islam saja, dan tidak lagi butuh kecuali hanya kepada nabi mereka saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang ayat yang mulia tadi. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian akhirnya beliau mengatakan di sini, yakni maka tidak ada yang haram kecuali apa yang beliau haramkan, dan tidak ada yang halal dalam agama kecuali apa yang telah nabi halalkan dalam agama ini. Ya, intinya tidak ada lagi ajaran yang perlu ditambah-tambah atau dikurang-kurangi dari ajaran Islam yang telah sempurna ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua dalil dari Al-Qur'an Al-Karim tentang sempurnanya agama Islam atau tidak bolehnya seorang berbuat bid'ah dalam agama. Kemudian sekarang dalil yang berasal dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini banyak sekali. Ya, ini banyak sekali. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mulia yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Madinatu haramun ma baina 'a'irin ila kadza. Man ahdatha fiha hadathan aw awa muhditha fa 'alaihi la'natullahi wal malaa'ika wan nasi ajma'in." La yuqbal minhu sarfun wala adlun, kata Nabi. Artinya, Madinah itu memiliki batasannya, yakni tanah haram. Ya. Dari batasan al-ir sampai batas ini dan itu. Jadi Nabi SAW telah menetapkan bahwa negeri Madinah itu ya adalah ya negeri yang suci, tanah haram, dan memiliki batas-batasnya. Ya, di utaranya apa, di selatan apa, di timur apa, di barat apa, semuanya sudah ada. Semua sudah ada batas-batas dari negeri Madinah atau tanah haram ini. Makanya kelak di akhir zaman, ya, Dajjal tidak akan bisa masuk dua kota suci, yaitu kota Madinah dan kota Mekah, karena batas-batas dari tanah-tanah haram itu telah dijaga oleh malaikat. Dijaga oleh malaikat sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke dalam dua kota suci tersebut. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menegaskan di sini, barang siapa mengadakan bid'ah di dalamnya, lihat, di dalam negeri Madinah ini, atau melindungi orang yang melakukan bid'ah atau kejahatan begitu ya, maka ia mendapat laknat dari Allah, mendapat laknat dari para malaikat dan manusia seluruhnya. Amalan wajib dan sunnahnya tidak akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini ya, yakni al-jaza min jinsil amal, ya, balasan sesuai dengan amal perbuatan orang yang melakukan bid'ah dalam agama. Secara umum kata Nabi telah mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, laknat dari umat Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan amal-amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Ya, dampak buruk yang sangat besar dari mereka yang berbuat bid'ah dalam agama ini ternyata seperti ini. Ya, yakni balasannya ya dari apa yang Nabi jelaskan dalam hadis yang mulia ini. Kemudian kita lihat dalil yang berikutnya. Dalam hadis yang sahih pula Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun," kata Nabi. Barang siapa mengada-ada sesuatu yang baru dalam agama kami ini yang bukan bagian darinya, yakni bukan bagian dari Islam itu, bukan termasuk dari contoh ya dari agama yang mulia ini, maka tertolak. Yakni ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hadis yang ketiga Nabi bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat itu bertempat di neraka. Ingat, hadis ini adalah ancaman. Isinya adalah ancaman. Ancaman kepada siapa saja yang berbuat bid'ah, ya, diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Ya. Jadi ya kita tidak dikatakan menuduh ya. Tidak yakni menuduh bahwa si fulan bertempat di neraka, si fulan bertempat di neraka, tidak. Ya. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan ya peringatan seperti ini kepada para pelaku bid'ah itu sendiri. Ya, para pelaku bid'ah itu sendiri. Artinya apa? Ya, ini kita hendaknya waspada. Berhati-hati. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ancaman dan peringatan keras seperti ini, ya, jangan sampai kita melakukan bid'ah dalam agama, melakukan hal-hal yang tidak ada contoh dalam agama, sehingga kelak ya mendapatkan yakni hukuman seperti ini, na'udzubillah min dzalik, di negeri akhirat kelak ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian kita dengarkan hadis Nabi yang berikutnya lagi di halaman 315, dikatakan di sini bahwa ahlul bid'ah mendapatkan dosa orang yang mengikuti bid'ahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, وَمَنْ دَعَى إِلَى ضَلَالَهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. Artinya, dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. Dalam hal itu tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya peringatan juga ya kepada kita semua untuk tidak melakukannya, apalagi menyebarkannya, mengajak orang kepada bid'ah itu ya. Dan hadis yang sebelumnya saya lupa menjelaskan, ketika Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat, yakni kita lihat lafaz kullu yang bermakna setiap begitu ya. Kita kembalikan kepada pakar-pakar bahasa Arab, ahli-ahli bahasa Arab, bahwa lafaz kullu, kata mereka, laisa fihi al-istithna, tidak ada pengecualian di dalamnya. Ya, karena sebagian orang mengatakan oh di sana ada bid'ah apa? Hasanah. Ada bid'ah yang baik. Ya, pertama, jelas orang ini tidak faham bahasa Arab. Tidak mengerti bahasa Arab. Bahwa lafaz kullu tidak ada pengecualian di dalamnya. Ini pertama. Kemudian yang kedua, tidak boleh dia yakni menolak. Tidak boleh dia mengingkari. Ya, kalau dia sendiri mengatakan bahwa di sana ada bid'ah hasanah, maka kita katakan, oh berarti di sana juga ada kufur hasan. Kufur hasan. Ya, ada ya khomer hasan. Ada khomer hasan. Enggak boleh dia menolak seperti itu. Ya. Enggak boleh dia mengkritik seperti itu. Kalau dia meyakini adanya bid'ah hasanah, maka kita katakan oh berarti juga ada maksiat hasanah. Ada maksiat hasanah. Ada kufur hasan. Ada khomer hasan. Dan begitu seterusnya. Ya. Nah, ini permasalahannya di sini. Artinya memang orang ini tidak paham bahasa Arab pada dasarnya. Tidak mengerti bahasa Arab pada dasarnya. Karena seluruh para sahabat ketika mendengar Rasul bersabda kullu bid'atin dhalalah, enggak ada yang protes. Sahabat enggak ada yang mengatakan oh ada bid'ah hasanah. Enggak ada. Enggak ada itu. Ya. Jadi jelas semua para sahabat mengerti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faham apa yang Nabi sabdakan ya, dan tidak memiliki penafsiran macam-macam. Tidak memiliki ya penafsiran macam-macam dalam masalah ini. Baik, kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tidak bolehnya berbuat bid'ah dalam agama. Kemudian yang ketiga dari para sahabat Nabi, kita dengarkan perkataan-perkataan mereka bagaimana ya yang pemahaman mereka tentang bid'ah itu sendiri ya. Yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ketika seorang berkata kepada beliau, berikanlah aku wasiat. Apa jawaban beliau? Alaika bitaqwallahi wal istiqamah. Ittabi' ya, wa la tabtadi', kata beliau. Wasiat beliau adalah bertakwalah engkau kepada Allah dan istiqamahlah. Kemudian ittiba'lah, yakni ikutilah contoh Rasul dalam agama, sunah Nabi dalam agama, jangan berbuat bid'ah dalam agama ini, kata beliau. Lihat. Jadi Ibnu Abbas ya mengatakan seperti ini karena beliau telah melihat langsung ya bid'ah yang muncul di zamannya. Apa bid'ah itu? Dua bid'ah yang muncul di zaman beliau paling tidak, yakni bid'ah Syiah dan bid'ah Khawarij, di mana Ibnu Abbas sendiri setelah diizinkan oleh khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib untuk mendebat kaum Khawarij, maka Ibnu Abbas menuju kaum Khawarij dan mendebat mereka ya, menghilangkan ya syubhat-syubhat mereka sehingga sebahagian mereka rujuk, bertaubat dan kembali kepada pemerintah yang sah, pemerintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an di zamannya itu. Langsung dihadapi oleh Ibnu Abbas. Langsung ahli-ahli bid'ah itu dihadapi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, begitu pula beliau melihat ya, bagaimana kaum Syiah muncul pula di zamannya itu. Ya, kemudian juga nanti di akhir juga mas sahabat muncul pemikiran ya kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah, makanya beliau menegaskan di sini ittabi' wa la tabtadi'. Ikutilah saja contoh Rasul, sunnah Rasul dalam beragama. Jangan kau berbuat bid'ah dalam agama ini. Nah, inilah keterangan dan wasiat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang kedua dari sahabat Abu Darda yang wafat di tahun 32 Hijriah, apa kata beliau? Lan tadilla ma akhadza bil athari. Engkau tidak akan pernah sesat untuk selamanya ya, selama engkau berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang berpegang dengan bid'ah berarti bagaimana? Sesat dia. Ya. Kan beliau mengatakan, engkau, ini kepada seorang ya di zamannya, engkau tidak akan pernah sesat jika engkau berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Berarti kebalikannya, orang yang berjalan di atas bid'ah adalah sesat, kan begitu? Ini pemahaman mereka dari hadis-hadis Nabi yang sering mereka dengar, kullu bid'atin dhalalah, kata Nabi. Setiap bid'ah itu adalah sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita dengarkan lagi keterangan dari sahabat yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Apa kata beliau? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Artinya hendaklah kalian mengikuti atau ittiba' dengan contoh Rasul, sunnah Nabi. Janganlah kalian berbuat bid'ah. Sungguh kalian telah dicukupi dengan ya sunnah Nabi itu, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, kata beliau. Atau ya perkataan yang keempat dari sahabat Ibnu Umar, kita lanjutkan ini. Apa kata beliau? Sahabat Ibnu Umar, kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nas hasanah. Lihat ini. Ya. Kata sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, setiap bid'ah adalah sesat meskipun manusia memandangnya hasanah. Lihat tadi. Ya kan? Sudah terjawab sebenarnya. Sudah terjawab yang namanya bid'ah hasanah, lihat. Oleh sahabat Ibnu Umar ini. Walaupun manusia memandangnya bid'ah itu apa? Hasanah. Yani bagus, baik. Maka Ibnu Umar telah mengatakan jauh-jauh hari, wa in ra'ahan nas hasanah, walaupun ya sebagian orang memandang bid'ah itu adalah hasanah. Langsung dijawab ini. Ini bantahan langsung dari sahabat yang mulia ya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, di mana Ibnu Umar ini saking cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang bukan berkaitan dengan agama, yakni yang berkaitan langsung dengan ya pembawaan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya stylenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya gaya jalannya saja ditiru oleh Ibnu Umar, padahal sahabat-sahabat yang enggak ada itu ya, sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman dan sebagainya, tidak ada yang meniru gaya jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau ya tapak tilas Nabi ketika Nabi melakukan ini, melakukan itu, ya ketika berdiri di sebuah pohon ini itu, atau duduk di sebuah pohon ini itu langsung diikuti oleh Ibnu Umar. Diikuti oleh Ibnu Umar yang seperti itu, padahal ini bukan bagian dari ta'abbudiyah, bukan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itulah ya, saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai seperti itu diikuti oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala an, ya. Jadi tidak mungkin ada sahabat yang tidak faham dari ucapan Nabi, kullu bid'atin dhalalah, kata Nabi. Ini sering Nabi ini. Sering Nabi menyampaikan khutbatul hajah, setiap kali Nabi berkhutbah, menyampaikan kajiannya, menyampaikan tausiahnya dan seterusnya, senantiasa beliau memulai dengan khutbatul hajah yang di dalamnya ada lafaz kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi ini sudah sangat hafal sekali para sahabat dengan sabda Nabi seperti itu, sehingga para sahabat jelas-jelas semuanya berada pada sunnah Rasul dan tidak ada yang berbuat bid'ah dalam agama, tidak ada yang menyimpang para sahabat dari contoh Rasul, dari ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan di sini perkataan dari ulama salaf dari kalangan tabi'in ya dan seterusnya ya. Yakni Muhammad bin Sirin seorang tabi'in yang wafat di tahun 110 Hijriyah. Apa kata beliau? Para sahabat mengatakan, jika ada seorang berada di atas sunnah atau athar, maka sungguhnya ia berada di atas jalan yang lurus. Ya, berada di atas jalan yang lurus, kata beliau rahimahullahu taala. Nah, ini ya, ini keterangan dari beliau ya. Kemudian Ayyub As-Sikhtiyani yang wafat di tahun 131 Hijriah berkata apa? Tidaklah bertambah kesungguhan pelaku bid'ah dalam bid'ahnya, melainkan ia akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin seorang ini bersungguh-sungguh dalam bid'ahnya, bersungguh-sungguh dalam bid'ahnya, maka dia semakin jauh dari tuntunan agama yang mulia ini, jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan kembali yang ketiga dari Imam Sufyan Ats-Tsauri yang wafat di tahun 161 Hijriah. Apa kata beliau? Al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, wal ma'siyatu yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha, kata beliau. Artinya, perbuatan bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Nah, beliau jelaskan di sini, karena pelaku kemaksiatan masih mungkin bertaubat dari maksiatnya. Artinya, hati kecilnya mengakui bahwa itu maksiat. Betul tidak? Ya, orang yang ya berjudi, minum-minuman keras, membunuh orang, merampok, berzina dan lain sebagainya, melakukan perbuatan maksiat, murni maksiat, ya, maka jelaslah hati kecilnya mengakui bahwa itu tidak baik, itu tidak benar. Artinya bahwa pelaku maksiat sewaktu-waktu bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sewaktu-waktu dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiatnya. Kemudian kebalikannya, sedangkan pelaku bid'ah sulit untuk bertaubat dari bid'ahnya. Ya. Mau bukti tidak? Langsung buktikan saja. Ada orang berbuat bid'ah A, B, C, D misalnya, ketika berbuat bid'ah itu, katakan saja, Pak, ya, bertaubatlah kepada Allah dari perbuatan Bapak tadi. Kaget dia. Ya. Kok saya disuruh taubat? Kok saya disuruh bertaubat? Saya ini kan sedang bertaqarrub ilallah. Sedang mendekatkan diri kepada Allah. Saya ini melakukan perbuatan tadi dalam rangka cinta kepada Nabi. Lihat. Dan begitulah seterusnya dengan berbagai macam alasan. Intinya, ia memandang berkeyakinan bahwa apa yang dikerjakannya itu adalah bagian dari agama. Itu masalahnya, bagian dari agama. Bagaimana mungkin disuruh bertaubat? Bagaimana mungkin disuruh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, mungkin yang ada kebalikannya. Kita pula nanti dimarahi. Anda yang disuruh bertaubat. Anda tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Katanya kan begitu. Ya, Anda lah yang bertaubat. Nah, ini dia. Sulit bertaubat. Jadi, ya, dengan kata lain, ya, setiap maksiat, ya, belum tentu bid'ah. Namun, setiap bid'ah sudah pasti maksiat. Itu. Ya, setiap maksiat belum tentu dikatakan bid'ah dia. Belum tentu bid'ah dia. Namun setiap bid'ah itu sudah pasti maksiatnya. Ya, maksiat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermaksiat dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat dosa di dalam agama ini yang menambah-nambah atau mengurangi ajaran Islam, menodai ajaran agama yang mulia ini. Nah, inilah, ya, inilah berkaitan dengan keterangan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi, bahwa pelaku maksiat sewaktu-waktu dia bisa bertaubat dari maksiatnya, namun pelaku bid'ah sulit bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sekarang saya bertanya kepada jamaah. Untuk pelaku maksiat, ya. Kira-kira hati kecilnya sudi enggak kalau dia melakukan regenerasi? Hah? Enggak sudi, hati kecilnya enggak sudi itu. Enggak rela itu. Anaknya melanjutkan perjuangannya. Anaknya itu melanjutkan ya perbuatan maksiatnya itu. Enggak rela hati kecilnya. Iya kan? Tetapi pelaku bid'ah bagaimana? Oh, jauh-jauh hari mempersiapkan, ya, yakni generasinya untuk melanjutkan perjuangannya itu, melanjutkan bid'ahnya itu, ya, melanjutkan bid'ahnya tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sudah jelas seperti ini. Ya, seperti ini sudah jelas. Ada regenerasinya itu, ya, ada regenerasinya. Namun untuk pelaku maksiat tidak ada regenerasinya, ya, tidak ada regenerasinya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini disebutkan ciri-ciri dari ahli bid'ah. Apa itu ciri-ciri ahli bid'ah? Yang pertama, dikatakan bahwa mereka jahil terhadap tujuan syariat, tujuan dari agama ini. Apa tujuan dari agama ini? Tujuan dari agama ini apa? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar ibadah. Dengan ibadah yang benar. Begitu, ya. Kemudian yang kedua, berfirqah-firqah, ini bergolong-golongan dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Jelas, mereka bersifat ya eksklusif, ya. Tidak yakni bersatu dengan kaum muslimin, ya, yang berusaha umat Islam ini berada di atas contoh Rasul, sunnah Nabi misalnya, ya, tidak demikian mereka. Kemudian yang ketiga, selalu berdebat dan bertengkar tentang masalah yang sudah jelas, namun mereka tidak mempunyai ilmu tentangnya. Jadi kalau untuk berdebat, senang sekali mereka. Ya, memutarbalikkan fakta itu keahlian mereka. Bersilat lidah memang keahlian mereka. Dan begitulah, ya, para ahli bid'ah tersebut, ya, mereka berbohong, berdusta di hadapan, ya, umat ini, untuk ya yakni membenarkan bid'ahnya tersebut. Kemudian yang keempat, selalu mengikuti hawa nafsu. Ya, jadi bukan ilmu yang diikuti, hawa nafsu yang diperturutkan begitu ya. Kemudian yang kelima, mendahulukan akal atas wahyu. Ini di mana-mana mereka akal-akalan. Ya, mereka itu akal-akalan jadinya. Kemudian yang keenam, ya, jahil yang bodoh terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, selalu mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, yang mutasyabihat, yakni yang tidak muhkam, yang tidak jelas, ya, yakni hukumnya begitu, ya, dicari-cari yang seperti ini untuk membenarkan, ya, bid'ah mereka. Kemudian yang kedelapan, mereka tidak mau menisbatkan dirinya kepada salaf. Jauhlah mereka dari salafus salih. Jauh mereka dari salafus salih. Ya, makanya lihat, ya, di antara slogan mereka, ya, fikih kami adalah, ya, mazhab Syafi'i. Akidah kami Asy'ari Maturidi. Ini enggak ada salafnya sama sekali ini. Ya, enggak ada yakni salafnya berkaitan dengan yakni akidah ini misalnya. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya, seperti itu kurang lebih bahwa ini menunjukkan bahwa mereka, ya, jauh dari salafus salih, dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian apa lagi dikatakan? Menentang atau menolak sunnah dengan Al-Quran. Kemudian yang ke-10, berlebih-lebihan dalam mengagungkan seseorang. Ke-11, berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah. Yang ke-12, menyerupai orang-orang kafir. Ya. Yang ke-13, memberikan gelar-gelar yang jelek kepada ahlu sunnah. Mereka katakan bahwa ahlu sunnah itu misalnya kaum musyabbihah, ya, yang menyerupai, ya, dengan makhluk katanya. Padahal kita tidak melakukan tasbih, tidak melakukan penyerupaan sifat Allah dengan makhluk, kan begitu. Ya, dan berbagai macam gelar-gelar, ya, dikatakan Wahabi, ya, dikatakan apa? Wahabi dan lain sebagainya. Gelar-gelar yang tidak benar. Ya, gelar-gelar yang tidak benar. Yang ke-14, mereka sangat benci kepada ahlu sunnah. Mereka sangat benci kepada ahlu sunnah. Ke-15, mereka memusuhi dan melecehkan ulama ahli hadis. Yang ke-16, mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka tanpa dalil. Yang terakhir, yang ke-17, mereka selalu meminta tolong dan bantuan kepada penguasa pemerintah untuk mencelakakan ahlu sunnah. Ini adalah langkah terakhir mereka. Ya, langkah terakhir mereka, atau mereka pada dasarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tidak benar, ya, bersikap seperti sikap preman atau premanisme, ya, dan juga mereka menggunakan yakni pemerintah atau penguasa untuk mencelakakan ahlus sunnah. Ini di mana-mana seperti itu. Kita lihat di masa Imam Ahmad bin Hanbal, di mana kaum Mu'tazilah dekat dengan siapa? Dengan khalifah ketika itu, ya, ya, menjilat khalifah dan mempengaruhi khalifah, Khalifah Al-Ma'mun, dimulai dari Khalifah Al-Ma'mun, ya, di mana Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara, disiksa, dicambuk dan lain sebagainya karena tidak mau, ya, berfatwa bahwa Al-Qur'an adalah makhluk bukan kalam ilahi. Itu dikendaki oleh pemerintah, ya. Di belakang mereka adalah kaum Mu'tazilah yang berlindung di balik pemerintah atau penguasa ketika itu. Maka terus Imam Ahmad bin Hanbal yakni bertahan, bersabar atas berbagai macam, ya, warna-warni penyiksaan, hukuman tersebut, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala bebaskan beliau dan, ya, Allah muliakan kembali akidah Islam yang benar, akidah salaf. Ya, itulah perjuangan beliau rahimahullahu taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini akan disebutkan sebab-sebab munculnya bid'ah. Ya. Sebab-sebab munculnya bid'ah. Ini juga bisa kita lihat dari kitab Ilmu Usulul Bid'ah, ya, yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, yang sebab-sebab ini diambil dari ucapan guru beliau Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, ya, ada kurang lebih 10 sebab ya terjadinya bid'ah atau munculnya bid'ah. Yang pertama, al-jahlu, ya, kebodohan terhadap hukum-hukum agama. Ini yang pertama dan utama. Ya, jadi banyak sekali orang berbuat bid'ah karena apa? Karena jahil dia. Awam dia terhadap agamanya sendiri, kan begitu. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu, bukan ilmu yang diikuti. Makanya kalau orang jauh dari ilmu, ya, maka yang jelas mempengaruhinya adalah hawa nafsu. Ini sudah pasti, ya, karena ilmu lawannya adalah hawa nafsu, kan begitu. Ya, jadi kalau seorang tidak belajar agama atau menjauh dari ilmu agama, maka yang menghiasi hidupnya, mewarnai kehidupannya adalah hawa nafsu. Ya, hawa nafsu yang diikutinya, kan begitu. Kemudian yang ketiga, fanatik terhadap pendapat seseorang atau mazhab. Padahal jelas ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in, di mana para sahabat, ya, atau salafus salih, mereka hanya fanatik terhadap Rasulullah saja. Mereka hanya fanatik terhadap siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, bukan kepada, ya, seseorang atau mazhab sebagaimana ungkapan dari Imam Malik misalnya. Apa kata Imam Malik? Ya, kata Imam Malik rahimahullahu taala, kullu qawlin yu'khadhu wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Setiap pendapat bisa benar, bisa salah. Bisa diambil, bisa ditolak, kecuali pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau keterangan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? La tuqallidni, ya, wala, ya, Syafi'iyan wala Malikiyan wala Tsauriyah. Jangan kalian taklid buta kepada diriku. Jangan taklid kepada Imam Syafi'i atau kepada Imam Malik atau Imam Sufyan Ats-Tsauri, namun ambillah dalil dari mana mereka mengambilnya. Itu namanya ittiba, kalau sudah mengetahui dalil, kan begitu. Bukan lagi muqallid, bukan lagi taklid buta, tetapi muttabi', menjadi orang yang mengikuti contoh Rasul dalam agama. Ya, mesti begitu kita beragama. Ittiba' kepada dalil. Ittiba' kepada Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian perkataan Imam Syafi'i yang populer juga, ya. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Ya. Apabila sudah ada hadis yang sahih, kata beliau, namun saya tidak mengambilnya, saya mengabaikannya, ya, fa'lam, ketahuilah, anna aqli qad zahaba, bahwa aku ini sudah gila. Bahwa aku ini sudah gila, kata beliau rahimahullahu taala. Nah, jadi begitulah perkataan dari para imam kita, para ulama kita terdahulu, para imam-imam mazhab. Tidak ada yang mengajarkan kepada, ya, murid-muridnya itu taklid buta. Enggak ada itu. Inilah para imam, ya, para ulama besar di zaman mereka dahulu, ya, sekali lagi, ya, yakni fanatik terhadap pendapat seorang atau mazhab. Nah, jadi kalau kita tanya kepada sebagian orang, ya, Indonesia ini, kaum muslimin dari negeri ini, "Pak, Bu, apa mazhab Anda?" Dijawab, "Mazhab saya Syafi'i." Nah, ketika kita teliti, ketika kita telusuri, ternyata yang diikuti dari mazhab Syafi'i bisa dihitung dengan jari saja. Enggak semuanya diikuti dari mazhab Syafi'i ternyata itu. Hanya beberapa hal saja, ya, yang diikuti dari mazhab Syafi'i katanya. Enggak semuanya. Dan anehnya, untuk akidah, bukan akidahnya Imam Syafi'i yang diikuti. Mestinya kalau dia fair, ya, dalam beragama, fikihnya Imam Syafi'i, bolehlah, silakan. Mestinya akidahnya bagaimana? Akidahnya juga seperti itu mestinya. Akidahnya Imam Syafi'i yang diikuti. Nah, baru ketemu dengan kita, kan? Baru ketemu dengan kita. Artinya sama-sama, ya, mengikuti salafus salih, kan begitu. Sama-sama mengikuti salafus salih. Nah, ini tidak. Bukan akidah beliau yang diikuti, namun akidah lain yang diikuti. Ya. Kemudian yang keempat, menyerupai orang kafir dan taklid kepada mereka. Ya, menyerupai orang kafir dan taklid kepada mereka. Ya, misal orang-orang Nasrani merayakan hari Natal, kan begitu? Hari apa? Hari Natal. Nah, ternyata ada pula di antara umat Islam ini tidak mau ketinggalan, juga ingin merayakan Natalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ingin merayakan apa? Natalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau ketika orang Nasrani merayakan kenaikan Isa Al-Masih, nah, di antara umat ini juga merayakan ya Isra dan Mi'raj. Dan begitu seterusnya. Ini menyerupai ya, menyerupai orang-orang kafirin. Ya. Kemudian yang kelima, bergantung dengan perkara syubhat yang tidak jelas halal haramnya. Bergantung dengan perkara syubhat yang tidak jelas halal haramnya. Kemudian yang keenam, hanya berpegang pada akal. Ini akal-akalan tadi. Jadi dengan akal-akalan itulah muncul bid'ah. Muncul berbagai macam bid'ah ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian yang ketujuh, bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat kejelekan dan ikut dalam obrolan mereka. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, diam dan menyembunyikan ilmu. Ini banyak orang yang sudah faham bahwa itu bid'ah dan seterusnya, namun diam. Ya, kenapa? Karena diantara faktornya hatinya lemah untuk mengingkari bid'ah di tengah masyarakatnya itu. Mengingkari bid'ah di tengah masyarakatnya itu sehingga dia diam. Diam dari perbuatan bid'ah yang dilihatnya di tengah masyarakat. Kemudian yang kesembilan, berpedoman pada hadis lemah ataupun palsu. Nah, ini banyak terjadi. Banyak terjadi kita lihat di negeri ini. Di antara kaum muslimin, ya, amalan-amalan mereka adalah bid'ah yang ternyata dasarnya itu adalah hadis lemah atau hadis palsu. Contohnya banyak. Seperti sholat raghaib, ya, yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin. Atau puasa-puasa tertentu yang mereka kerjakan, yang tidak ada contoh sama sekali, yang ternyata asal-usulnya dari hadis palsu. Dari hadis palsu. Ini banyak terjadi seperti ini. Ya, banyak dilakukan oleh ya, sebagian kaum muslimin melakukan ini, melakukan itu, enggak jelas dasarnya. Enggak jelas dasarnya, ternyata ketika diteliti, ya, hadisnya lemah, hadisnya bahkan palsu, ya. Nauzubillah min dzalik. Ini dasarnya. Jadi mereka tidak yakni mengetahui ya bahwa dasarnya adalah hadis seperti itu sehingga dikerjakan bertahun-tahun. Dikerjakan bertahun-tahun bahkan ya. Kemudian yang berikutnya lagi, sikap berlebih-lebihan ya yang melampaui batas. Ya, melampaui batas, sikap ghulu dalam agama ini dapat melahirkan bid'ah. Ya, sekali lagi dapat melahirkan apa? Bid'ah. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, sekarang berkaitan dengan bagaimana sikap ahli sunnah terhadap ahli bid'ah dijelaskan di sini di halaman 319. Muallif mengatakan, termasuk prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mereka membenci para pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah yang mengada-adakan suatu yang baru dalam agama, tidak simpatik kepada mereka, tidak berteman dengan mereka, tidak sudi mendengarkan ucapan mereka, tidak mau duduk di dalam majelis mereka, tidak mau berdiskusi atau bertukar pikiran dengan mereka, dan tidak mau berdialog dengan mereka. Ahlu sunnah menjaga telinga mereka dari ucapan-ucapan batil ahli bid'ah yang terkadang terdengar ya, selintas selalu, kemudian membuat was-was dan merusak. Ahlussunnah menjelaskan tentang bahaya bid'ah dan hawa nafsu mereka, serta memperingatkan umat agar berhati-hati dari mereka, dan agar umat tidak menimba ilmu dari mereka. Jadi inilah sikap dari Ahlussunnah terhadap ahli bid'ah. Kenapa seperti itu? Karena ya mereka menyadari bahwa hati lemah, ya, al-qulubu dha'ifah wasyubhatu khattafah, itu istilahnya. Hati ini lemah, sedangkan syubhat cepat menyambar hati. Itu permasalahannya. Hati manusia ini lemah pada dasarnya, sedangkan syubhat bagaimana? Cepat menyambar hati. Kalau sudah hati itu ternodai dengan syubhat, sulit membersihkannya. Ya, kalau antum punya baju kotor, gampang dibersihkan dengan deterjen dan yang semisalnya. Tapi kalau hati ini sudah kotor, bagaimana membersihkannya? Ya, sudah kotor dengan berbagai macam syubhat lagi. Sudah kotor dengan berbagai macam syubhat. Ini sulit membersihkannya. Ya, sulit membersihkan yang seperti ini. Nah, inilah ya, yakni keadaan salafus salih di zaman dahulu. Lebih baik mereka menjaga diri mereka dan anak-anak mereka dari ahli bid'ah. Bahkan di antara mereka, ya, di antara salafus salih dahulu memiliki ucapan-ucapan yang kalau sepintas memang berlebih-lebihan, namun bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah substansinya. Misalnya, ada di antara ya salafus salih dahulu mengatakan, la ayyashaba ibni qiradah wal khanazir ya ahabbu ilayya min ayyashaba ahla bid'ah. Sungguh jika anakku berteman dengan kera dan babi, lebih aku sukai daripada dia berteman dengan ahli bid'ah. Ada enggak orang, Pak, sahabatnya temannya itu kera dan ya babi itu, monyet dan babi? Ya enggak ada. Ini kan berlebihan. Ya seperti ini berlebihan, tapi bukan itu yang dimaksud. Ya, substansinya itu yang diinginkan, yakni berhati-hati, bersikap hati-hati, waspada terhadap ahli bid'ah, ya, khawatir syubhat-syubhatnya itu ya mengenai hati kita dan sulit keluar dari syubhat-syubhat yang telah menodai hati kita ini. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang namanya bid'ah itu bertingkat-tingkat, ya. Bid'ah itu bertingkat-tingkat, ya. Ini bukan satu tingkatan saja, sebagaimana dosa juga bertingkat-tingkat. Ada dosa yang paling besar begitu. Ada bid'ah yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada pula yang tidak. Ada pula yang tidak. Seperti apa? Bid'ahnya kaum Jahmiyah misalnya, atau bid'ahnya kaum Syiah Rafidah, atau bid'ahnya kaum Ahmadiyah. Nah, ini contoh-contoh dari bid'ah-bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, dari Islam. Adapun yang lainnya tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Contohnya seperti bid'ahnya kaum Khawarij, walaupun mereka itu digelang langsung oleh Rasul adalah kilabun nar anij, tidak dikeluarkan dari Islam. Tetap mereka kaum muslimin, bagian dari umat Islam. Mereka masih dianggap muslim. Mereka masih dianggap umat Islam. Tidak dikeluarkan dari Islam. Ya, tidak dikeluarkan dari agama Islam ini, ya. Jadi bid'ah itu bertingkat-tingkat. Bid'ah bertingkat-tingkat sebagaimana dosa juga bertingkat-tingkat. Di sini dijelaskan berkaitan dengan hal ini. Bisa dilihat di halaman 320. Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala menjelaskan bahwa perbedaan tingkat dalam dosa tersebut adalah dilihat dari tingkat kebid'ahan itu sendiri. Beliau juga menjelaskan bahwa di antara tingkat bid'ah itu ada yang haram, ada yang makruh. Sementara sifat ya sebagai kesesatan tetap melekat pada setiap bid'ah, karena Nabi telah bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Ya. Setiap bidah itu adalah sesat. Tidak diragukan lagi bahwa bidah-bidah itu terbagi-bagi bergantung dengan tingkat-tingkat bidah itu tentang dosanya menjadi tiga bagian. Pertama, yang menyebabkan kekufuran yang nyata. Ya, tadi telah saya sebutkan, ya, yakni bidahnya Syiah Rafidhah, bidahnya Ahmadiyah misalnya, ini jelas ya mengeluarkan mereka dari Islam. Yang kedua, berstatus sebagai salah satu dosa besar. Ya. Dan yang ketiga, berstatus sebagai salah satu dosa kecil, ya. Bidah yang kecil. Ya, ini dosanya kecil. Ya, namun tetap saja dia adalah dhalalah kata Nabi, sesat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Ya. Jadi tidak benar kalau ya Ahlus Sunnah ketika mengatakan kullu bid'atin dhalalah langsung dihukumi oleh mereka, oh kalau begitu Anda ya ini kan bahwa kami adalah kafir bertempat di neraka. Siapa? Siapa yang berkata seperti itu? Ya, siapa yang berkata seperti itu bahwa kalian ini yakni kafir langsung bertempat di neraka? Tidak seperti itu. Ya. Ketahuilah bahwa bid'ah itu bertingkat-tingkat. Bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ya. Kesesatan juga bertingkat-tingkat sebagaimana dosa bertingkat-tingkat. Ya, ada dosa yang sangat besar yang mengeluarkan pelaku dari Islam sebagaimana bid'ah yang sangat besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Nah, inilah yang harus difahami di sini. Jadi mereka tidak paham ya, tentang ya bid'ah atau tingkatan bid'ah, tingkatan dosa atau yang semisalnya. Di sini lebih diperjelas lagi, bid'ah yang menjadi dosa kecil memiliki beberapa syarat. Ya. Bid'ah, ya bid'ah kecil atau ya, yang menjadi dosa kecil memiliki beberapa syarat. Yang pertama, si pelaku tidak melakukan bid'ah secara terus-menerus. Karena dengan melakukannya secara terus-menerus, maka dosa bid'ah itu berubah menjadi dosa besar. Jadi, sewaktu-waktu saja, ya, orang ini melakukan bid'ah kecil itu. Arti tetap dia kecil, bid'ah itu dosa kecil dia. Ya. Kemudian syarat yang kedua, si pelaku tidak mendakwahkan bid'ahnya, ya, tidak mengajak orang kepada bid'ahnya itu, gitu ya. Dakwah itu memperbesar dosa bid'ahnya, karena semakin banyak orang yang mengamalkannya akibat mengikuti apa yang didakwahkannya tersebut. Jadi syarat yang kedua apa? Tidak mengajak kepada bid'ah kecil itu. Ya. Yang ketiga syaratnya, si pelaku tidak melakukan bid'ah tersebut di tengah-tengah orang banyak. Ya. Juga tidak di tempat-tempat di mana biasa dilakukan ibadah yang sesuai sunnah. Jadi enggak terlihat oleh orang. Enggak terlihat oleh orang, ya, oleh orang banyak begitu. Artinya kalau sengaja dilakukan di tengah-tengah orang banyak walaupun tidak secara langsung lisannya mengajak orang kepada bid'ahnya itu, maka orang lain akan terpengaruh dengan bid'ah tersebut lantaran mereka melihatnya. Lantaran mereka menyaksikannya, kan gitu. Walaupun orang ini tidak mengajak dengan lisan, ayo ikuti bid'ah saya, enggak seperti itu, tapi karena dia lakukan di tengah-tengah kaum muslimin, kok ada yang tertarik. Ada yang tertarik misalnya, sehingga ya ini juga sebenarnya mengajak atau mendakwahkannya, kan gitu ya. Kemudian syarat yang keempat, tidak menganggap kecil dan tidak meremehkan bid'ah tersebut. Tidak menganggap kecil dan tidak meremehkan bid'ah tersebut. Karena yang demikian berarti menganggap remeh dosa bid'ah tersebut. Sementara meremehkan dosa lebih besar dosanya daripada dosa itu sendiri. Ya. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasannya panjang ya. Pembahasan masalah bid'ah ini panjang, masih panjang ya. Ya, ini kita lihat kepada pembahasan yang terakhir di halaman 327. Ketentuan menghajar, yakni memboikot ahli bid'ah. Kita baca di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menyebutkan kisah Rasulullah SAW menghajar ya, tiga sahabatnya yang tidak ikut ya, perang ya, ketika itu. Ini Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Atau juga kisahnya Umar Khattab yang menghajar Sabil yang suka bertanya kepada kaum muslimin tentang ayat-ayat mutasyabihat. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Nun, Qaf, Sad, Yasin, Toha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Nah itu bagian dari ayat-ayat mutasyabihat. Nah Sabir ini senang bertanya kepada umat Islam, apa sih makna Alif Lam Mim, apa itu Alif Lam Ra, dan begitu seterusnya. Maka Umar ya ketika mendapatkan Sabir di hadapannya, Umar Al-Khattab sebagai khalifah tidak berbicara di hadapan Sabir. Yang berbicara kepada Sabir adalah pelepah korma. Ya, Umar hantamkan pelepah korma kepada kepalanya Sabir sampai berdarah-darah, sampai Sabir mengatakan, saya bertaubat wahai khalifah. Saya bertaubat wahai khalifah. Jadi minta ampun kepada khalifah, bertaubat di hadapan khalifah, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ini Sabir di hadapan Umar Khattab radhiyallahu taala an. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diterangkan kembali di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau rahimahullah berkata, karena sebab ini dan yang semisalnya, maka kaum muslimin berpendapat untuk menghajar, memboikot orang yang telah nampak tanda-tanda kesesatan padanya dari kalangan orang-orang yang menampakkan bid'ah dan mengajak manusia kepadanya, serta yang terang-terangan melakukan dosa besar. Adapun orang yang melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi dan merahasiakan perbuatan bid'ah yang tidak mengkafirkan, ya, yang tidak mengkafirkan, maka orang ini tidak dihajar. Yang dihajar adalah orang yang mengajak kepada bid'ah. Sebab hajar itu salah satu jenis hukuman. Dan hukuman hanya diberikan kepada orang-orang yang terang-terangan melakukan maksiat, baik dengan perbuatan maupun perkataannya. Ya. Dan seterusnya panjang pembahasan dari ini. Ini bisa dibaca nanti berkaitan dengan sikap yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap ahli bid'ah. Ya, terhadap ahli bid'ah. Dan tentunya ahli bid'ah ini lebih ya kepada para tokohnya. Kepada para tokohnya. Adapun umat Islam yang ikut-ikutan, ya ikut-ikutan dari perbuatan bid'ah, tidak langsung kita katakan mereka sebagai ahli bid'ah, karena awam sekali mereka, sangat awam sekali mereka, dan hanya ikut-ikutan saja, tidak mengerti bahwa itu bid'ah dan seterusnya, tidak faham dia dan seterusnya. Maka ya, kalau orang-orang seperti ini, kebanyakan dan mayoritas kaum muslimin yang awam ini kita dakwahkan, kita dekati, maka ini lebih utama. Ya, kita ya yakni arahkan mereka kepada sunnah, kita dakwahkan mereka kepada sunnah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah prinsip yang keenam yang kita kaji pada hari ini, dan insyaallah kita akan kaji prinsip-prinsip berikutnya pada perjumpaan-perjumpaan berikutnya biznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada sesi soal jawab. Pertanyaan-pertanyaan yang tentunya berkaitan dengan materi yang akan dijawab insyaallah taala. Pertanyaan, bagaimana hukum menghadiri undangan acara-acara bid'ah? Ini harus dijawab secara rinci. Kalau kita yang diundang adalah orang biasa, bukan tokoh, dan tidak berpengaruh ucapan kita di hadapan masyarakat ya, maka jangan hadir. Tetapi kalau kita adalah seorang tokoh, ucapan kita didengar, ya, boleh hadir pada acara itu dengan maksud, dengan tujuan menjelaskan bid'ah acara itu dan mengarahkan masyarakat kepada sunnah Nabi. Dan jika tentunya dipandang bahwa ucapan-ucapan tersebut akan didengar oleh masyarakat, ya, difahami oleh masyarakat dan diikuti oleh masyarakat. Nah ini boleh seperti ini. Kalau kita sebagai ya, tokoh, orang yang berpengaruh, dan ucapan kita bisa didengar oleh mereka misalnya, maka silakan hadir di acara itu untuk berbicara, menjelaskan tentang bid'ahnya acara itu dengan bahasa yang baik tentunya, ya, bahasa yang dimengerti oleh mereka, sehingga mereka faham bahwa ternyata acara ini tidak ada contoh dari Rasul, kan begitu, sehingga diharapkan tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi acara semacam itu. Nah ini boleh kalau seperti ini, ya, kalau seperti ini keadaannya, nah, silakan hadir, insya Allah akan memberikan maslahat. Memberikan apa? Maslahat yang besar. Berkaitan dengan qunut nazilah yang Rasul kerjakan, apakah bisa didasari untuk melakukan qunut subuh terus-menerus? Ini tidak ada contoh berkaitan dengan qunut subuh terus-menerus. Ya, adapun qunut nazilah, iya, dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya, sebulan lamanya dalam semua salat. Dalam semua salat. Ya, ketika ada sebagian sahabat yang teraniaya atau dizalimilah. Begitu. Ya. Yakni berkaitan dengan kejadian Bi'ir Ma'unah. Ya, atau yang seperti itu semisalnya, ketika Nabi sangat bersedih sekali karena sekian banyak sahabatnya dizalimi, dibunuh oleh orang-orang musyrikin, maka Nabi mendoakan keburukan bagi mereka, yaitu dalam qunut nazilah. Qunut nazilah. Adapun qunut subuh yang dilakukan terus-menerus, tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebuah hadis yang sahih dalam kitabnya Bulughul Maram. Ini seorang bertanya kepada bapaknya, yang bapaknya ini adalah seorang sahabat Nabi, ya, wahai bapakku, engkau salat di belakang Rasulullah, engkau salat di belakang Abu Bakar, engkau salat di belakang Umar, engkau salat di belakang Uthman, engkau salat di belakang Ali bin Abi Thalib, apakah mereka melakukan qunut subuh? Kata sahabat ini kepada anaknya, ayya bunayya muhdath, wahai anakku, ya, perbuatan itu muhdath, bid'ah, yakni diada-ada, wahai anakku. Lihat, ini sahabat. Sahabat, ya, yang mengatakan seperti ini, walaupun dikatakan bahwa Imam Syafi'i melakukan qunut subuh, maka kita berhusnudzan, barangkali beliau belum mendapatkan hadis ini. Beliau belum mendengar hadis yang mulia ini. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana maksud perkataan sahabat Umar, ya, ketika beliau melihat umat Islam sholat tarawih berjamaah dengan imam siapa? Ubay bin Ka'ab. Lalu Umar mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi, inilah senikmat-nikmat bid'ah. Nah, kita jawab, ucapan khalifah yang mulia Umar al-Khattab, ini adalah senikmat-nikmat bid'ah, adalah yakni dalam konteks ya makna bid'ah secara etimologi, bukan ya secara terminologi. Karena sahabat ya seperti Umar Khattab sangat faham ya sabda Nabi, kullu bid'atin dhalalah, kan begitu. Ini pertama. Yang kedua, salat ya tarawih berjamaah sudah ada di masa Rasul. Sudah ada di masa Rasul. Jadi enggak perlu lagi dikatakan bahwa ini adalah bid'ah hasanah. Kan begitu. Tidak perlu lagi dikatakan ini adalah bid'ah hasanah karena memang sudah pernah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah hawa nafsu dapat menyerumuskan seorang kepada kesyirikan? Ya pasti. Jelas. Ya ketika seorang tidak berilmu, menjauh dari ilmu agama, sehingga kehidupannya diwarnai oleh hawa nafsunya, maka ya hawa nafsunya itu dapat menggiringnya kepada kesesatan, dan di antara kesesatan itu adalah syirik. Kemudian juga bid'ah dan yang lain dan lain sebagainya begitu. Apa kiatnya agar kita tidak menuruti hawa nafsu? Ya belajar. Ya belajar, yakni hawa nafsu yaitu diganti dengan ilmu. Diganti dengan ilmu. Sehingga kehidupan kita terwarnai dengan ilmu agama. Dan terjaga diri kita dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Bagaimana sikap yang benar terhadap ahli bid'ah dalam konteks persatuan umat melihat di sisi lain kaum kafir, kaum munafik, liberal senantiasa menyerang umat ini? Ya tentunya kita tidak ketikutan ya dengan persatuan seperti itu, yakni kita bersatu saja di atas Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia, sebagaimana Allah katakan, Allah berfirman dalam ayat yang mulia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian pada tali agama Allah yang kuat. Langsung Ibnu Abbas menjelaskan tentang tali agama Allah yang kuat itu adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih, tentunya dengan pemahaman para sahabat. Karena Al-Qur'an dan hadis ya ada pada masa mereka. Ada pada masa para sahabat kan begitu. Ya. Wa la tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Ya ini bersatulah. Bersatulah kalian pada tali agama Allah yang kuat, yakni bersatu pada Al-Quran, bersatu pada hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat. Jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Nah ini saja, ini yang jelas datang dari ya, Al-Quran Al-Karim. Dan juga Nabi SAW telah ingatkan kepada kita tentang kembali kepada dua pusaka ini, ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Seandainya kalian berpegang teguh dengan dua pusaka ini, tidak akan sesat untuk selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis beliau. Kapan Nabi bersabda seperti ini? Ya ini di hadapan para sahabat, di zaman sahabat, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat tentunya, kan begitu. Karena Nabi bersabda di hadapan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jika suami memerintahkan istri untuk melakukan acara-acara atau menghadiri acara-acara yang bid'ah, ya, bagaimana sikapnya? Ya, sikapnya tentunya dengan cara yang baik, lemah lembut untuk menolaknya, ya, untuk menolaknya intinya, ya, dan tidak mentaati perintah yang mengandung maksiat, ya, sebagaimana, ya, kaidah mengatakan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq, itu Allah Subhanahu wa taala. Apakah larangan rohbaniyah tadi hanya berlaku bagi laki-laki saja atau juga wanita juga? Ya, tentunya umumnya laki-laki, ya, yang dahulu melakukannya itu adalah para pendeta. Para pendeta. Nah, juga kalau ada wanita yang melakukan seperti ini juga tidak boleh, dilarang, ya. Dilarang, sama-sama tidak boleh melakukan apa? Rohbaniyah. Ya, ini membujang selamanya. Membujang selamanya. Di sekitar tempat tinggal banyak ahli bid'ah. Apakah dengan menyapa saja, menyapa mereka sebagai tetangga dapat menyebabkan terkena bahaya bid'ahnya atau syubhatnya? Ya tidak, tidak seperti ini. Ya tidak. Tadi kan Anda katakan, ya ini Anda katakan, ya ini yang menjadi fokus dari ahli bid'ah ini tokoh-tokohnya. Siapa itu tokoh-tokohnya? Ini tokoh-tokohnya yang sudah besar, ya, ini namanya dan seterusnya, kan begitu. Bukan kebanyakan umat Islam. Kalau kebanyakan umat Islam itu awam. Awam gitu kan. Awam dia. Ya, kebanyakan umat Islam di negeri kita ini awam sebenarnya. Ya, apalagi tetangga-tetangga samping kanan kiri sebagainya itu awam. Mereka masih awam sekali. Tentu kita beri salam mereka. Bermuamalah baik dengan mereka. Bermuamalah baik dengan mereka dan seterusnya. Artinya hak-hak tetangga itu dijaga. Hak-hak tetangga sebagai tetangga dijaga, ya. Jadi tidak, ya, ini menganggap mereka itu sebagai ahli bid'ah yang harus dihajar, tidak. Tidak seperti itu, ya. Bagaimana kalau kita dimintakan sumbangan untuk acara bid'ah mereka? Ini pun ditolak dengan cara yang halus, ya. Ditolak dengan cara yang baik, ya. Dan tentunya kita bisa mencari-cari alasan yang tepat untuk intinya tidak memberikan sumbangan kepada acara tersebut. Ya, sebagaimana Allah berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi sangat jelas kaidahnya dalam ayat yang mulia ini, ya, yakni tolong menolong kita, tolong menolong kita dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan, ya, hal-hal yang bersifat baik menurut agama, kacamata agama, ya, jelas ini tolong menolong di dalamnya. Namun kalau dalam perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa seperti bid'ah tadi misalnya, maka tidak boleh kita tolong menolong. Tidak boleh kita tolong menolong dalam perbuatan yang seperti itu. Ya, ini kaidah besar dari ayat yang mulia tadi. Ya, Dengan demikian kita bisa bersikap dalam masalah ini dan menolak dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, ya, tentang sumbangan tadi. Dan tentunya kita pun mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, saya kira sampai di sini dulu perjumpaan kita di pagi hari ini. Mohon maaf karena banyak sekali pertanyaan tidak bisa terjawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Sallallahu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.